anna ya arhamar rahimin alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'is salihin wa hasuna ulaika rafiqa aslih ahwalana fil hayatid dunya wa tawaffana muslimin husnal khatimah biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة ونوّر قلوبنا يا الله ونوّر قبورنا بنور القرآن وآخرتنا بتاج القرآن الكريم وتقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Saya Adi Hidayat ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu, ya, tentara kita, semoga tetap semangat dan semoga khusus bagi yang Muslim diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijau berarti kemuliaan, hijau juga bagian dari ahli surga jika ia benar-benar menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan salam, tolong saya berikan akses untuk kembali kepada ruangan karena ada beberapa bagian yang penting harus dikerjakan. Insyaallah tanpa bersalaman pun saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.